senja di ufuk mulai bercahaya. Hatiku pun ingin bertanya, bila kau tiba, jangan hanya berita. Datanglah dengan cinta, beribu kali bumi menggegari mentari. Arah pun tiada berganti, betapa abadi bagai cintaku ini. Setia dalam cinta, selalu ku impikan kau datang dengan cinta. Engkau berjanji, kau berjanji sampai kini. Aku menanti, ku menanti kau kembali. Jangan lagi kau cewakan hati ini. Selamat